الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita mengambil beberapa atsar yang padanya contoh-contoh bagaimana para ulama ahli hadis menerangkan kelemahan, kedzaifan, bahkan kedustaan-kedustaan perawi yang tidak pantas diterima hadisnya. Dan hal tersebut bukan termasuk dalam ghibah yang dilarang. Bahkan perkara tersebut merupakan hal yang dituntut sebagai bentuk penjagaan syariat. Nah, sehingga diketahui siapa-siapa yang pantas diambil hadisnya dan siapa-siapa yang harus ditinggalkan. Baik. Dan di sini pentingnya untuk memperbagus niatan, karena di situ celah dari syaitan juga banyak. Oleh karena itulah Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala menegaskan, nah, ketika menerangkan athar yang terakhir yang kemarin kita ambil, perkataan Ismail ibn Ulayyah maghtabah walakinnahu hakama annahu laysa bithabtin. Nah, ma hasiluhu, nah, mithlu hadha laysa bighibah bal law lam yahsun maqsaduhu wa qasada mahdath tanaqqusi wal aib la bayana al hal li ajli al hadith la kana ghibah. Fa kadhalika law lam yakun al mutakallim min ahli hadha al sya'n wa la mimman yultafatu ila qawlihi fihi lama jaza lahu dhikru dhalik walakana ghibah. Taim. Perhatikan kalimat yang bagus dari Al-Qadhi Iyad. Kesimpulannya ikhwan, bahwasanya apa yang dilakukan oleh para a'immah bukan termasuk dalam ghibah. Taim. Akan tetapi kalau niatannya tidak bagus dan dia ketika menerangkan maksudnya hanya untuk apa? Untuk tanakkus, yaitu untuk mencela, untuk menerangkan cacat orang, tapi bukan untuk menjelaskan keadaan yang karenanya hadis bisa diterima atau tidak. Jadi bukan untuk menerangkan tentang apa kondisi dia dalam periwayatan hadis sebagai bentuk pembelaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu jadinya ghibah. Sama ikhwan, dia menerangkan fulan dhaif, fulan na'am hafalannya buruk, tapi niatannya apa? Niatannya tidak bagus, niatannya hanya untuk mencela, niatannya untuk na'am menerangkan misalnya keburukan teman sejawatnya karena ada persaingan misalnya. Ini na'am jadinya ghibah. Demikian pula seandainya yang berbicara itu bukan ahli sya'an. Nah, ini juga penting. Nah, yang berbicara bukan seorang yang memiliki keahlian dalam masalah ini. Ini menunjukkan, ikhwan, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyad bahwasanya permasalahan jarhur ruwah, menerangkan kondisi perawi itu tidak semuanya terjun. Tidak semuanya terjun. Nah, taib. Wa kadzalika law lam yakunil mutakallimu min ahli hadza sya'ni wa la mimman yultafatu ila qawlihi fihi lama jaza lahu dzikru dzalik. Ini kalimat bagus. Agar seorang apa tidak memposisikan pada perkara yang memang dia tidak pantas di posisi itu sehingga hanya akan menjatuhkan diri dalam banyak dosa. Menjatuhkan diri dalam banyak dosa. Kata beliau, seandainya yang berbicara itu bukan ahlinya, bukan ahli dalam bidang ini, dan bukan termasuk orang yang ditoleh perkataannya, maksudnya tidak di apa, tidak dipertimbangkan perkataannya, tidak dianggap, nah maka tidak boleh baginya untuk menyebutkan hal tersebut. Walakana ghibah, dan jadinya kalau dia memaksakan diri, jadinya apa? Ghibah. Nah, jadinya ghibah. Jatuh dalam dosa besar. Baik. Wa hadza kasyahid laisa tajrihuhu ghibatan. Dan ini persis keadaannya seperti apa? Saksi. Kondisinya seperti saksi. Naam. Celaan dia dalam bersaksi, ya kawan, karena dia memang dimintai persaksian. Maka ketika dia menerangkan apa yang dia persaksikan, ghibah tidak? Bukan ghibah. Taib, bukan ghibah. Tapi ketika dia tidak menjadi saksi, perkataannya tidak dipertimbangkan, memang tidak diminta, maka jatuhnya dalam ghibah. Taib. Dan dikatakan kepada Yahya ibn Sa'id yang digelari dengan apa, Imam Jarh wa Ta'dil atau Tayyib Afan Yahya bin Ma'in, yang digelari Imam Jarh wa Ta'dil Yahya ibn Ma'in, ini beda. Dikatakan kepada Yahya ibn Sa'id, ama takhsha an yakuna haula'il ladina tarakta hadithahum khusama'uka indallah. Apakah engkau tidak takut orang-orang yang kau tinggalkan hadis mereka itu menjadi apa, khusama'aka indallah, menjadi musuh-musuhmu di sisi Allah kelak? Maka jawaban dari Yahya bin Sa'id, la an yakunu khusama'i ahabba ilayya min an yakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi musuh-musuhku kelak itu lebih aku sukai daripada yang menjadi musuhku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena niatannya betul, yaitu mereka, Yahya bin Sa'id, meninggalkan hadis orang-orang tersebut karena apa? Sebagai upaya membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulu lima haddatsta anni haditsan tara annahu kadzib. Di mana takut Nabi kala kemudian apa, menjadi musuhnya dan mencela, kenapa engkau menyampaikan hadis dariku padahal engkau apa, memandangnya itu adalah suatu dusta, suatu kedustaan atas nama. Makanya penting, ikhwan fillah, pada permasalahan jarh ruah, masalah jarh ini tidak semuanya terjun. Demikian pula, butuh niatan yang bagus. Karena apa? Dia diantara dua perkara yang apabila salah pijakan akan terjatuh dalam kecelakaan. Taib, ghibah yang merupakan dosa besar, dan satunya adalah apa, amalan yang utama, yaitu membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini butuh betul-betul kehati-hatian, butuh wara' yang sempurna, ketakwaan. Jadi bukan hawa nafsu, bukan sekedar apa, pelampiasan amarah atau kejengkelan atau kebencian kepada orang per orang. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddatsana Abu Ja'far ad-Darimi Ahmad ibn Sa'id An-Naisaburi rahimahullah ta'ala Tayyib Thikatun Hafiz Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ahmad, maqadima alayya khurasaniyun afqahu. Naam. Budna minhu. Naam. Wa'azzamahu Hajjaj Asy-Sya'ir rahimahullahu ta'ala. Nah, tidak ada seorang pun yang tiba dari negeri Khurasan, seorang Khurasani yang lebih nam afqah minhu, lebih faqih darinya. Qala haddatsana Bishr ibn Umar. Bishr ibn Umar, ikhwan, ini juga belum kita lewati. Beliau Bishr ibn Umar ibn al-Hakam al-Azdi al-Basri rahimahullah, mengambil hadis dari Syu'bah, demikian pula dari Imam Malik dan yang lainnya, seorang thiqah. Qala sa'altu Malik ibn Anas. Di sini Bishr, murid dari Imam Malik, mengatakan, aku bertanya kepada Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, imam, imam dari hijrah, yang dikenal dengan kekokohannya di atas sunnah dan kelurusan akidahnya, menjadi rujukan fatwa di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku bertanya kepada Imam Malik, an Muhammad ibn Abdurrahman alladhi yarwi an Sa'id ibn al-Musayyib. Faqala laysa bithiqah. Nah, ditanya tentang siapa Muhammad bin Abdurrahman yang meriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala menjawab, laisa bithiqah. Dia bukan seorang thiqah, bukan seorang yang terpercaya. Ini satu, yaitu apa? Riwayat Muhammad bin Abdurrahman an Sa'id ibn al-Musayyib. Dan Sa'id ibn al-Musayyib, ikhwan, seorang imam masyhur, seorang tabi'i, bahkan diperselisihkan mursalnya. Naam, apakah nah masuk dalam bagian naam yang diterima ataukah tetap sebagaimana mursal-mursal yang lain? Dan yang rajih, ikhwan, mursal Sa'id ibn al-Musayyib naam tetap naam masuk kategori hadis yang lemah. Tapi yang paling bagusnya, mursal yang paling bagus diantaranya mursal Sa'id ibn al-Musayyib. Tapi tetap butuh penguat yang lain. Taib. Faqala wa sa'altuhu an Salih maulat Tau'amah. Faqala laisa bithiqah. Ini yang kedua. Aku bertanya kepada Imam Malik tentang Salih maulat Tau'amah. Juga dijawab oleh Imam Malik, laisa bithiqah. Bukan termasuk seorang yang thiqah. Naam. Dan Salih maula Tau'amah At-Tau'am, ikhwan, biasa digunakan untuk anak yang kembar. Tau'aman. Disebut Tau'am apabila seorang anak lahir bersama dia, ikhwan, nam, ada yang lain dalam satu perut. Dan untuk Salih maulad Tau'amah ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia bukan seorang yang thiqah. Qal wa sa'altuhu an Abil Huwairits, dan aku bertanya kepada beliau lagi tentang Abul Huwairits. Tayib. Abul Huwairits ini namanya Abdurrahman Ibn Muawiyah Ibn Al-Huwairits Al-Ansari. Dikatakan oleh Imam Malik, faqala laisa bithiqah, dia bukan seorang yang terpercaya. Dan ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, laisa yuhtajju bihadithi, hadisnya tidak dijadikan hujjah. Saya disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang perawi ini, yaitu sodukun sayyul hifdz wa rumiya bil irja, selain hafalannya buruk, memiliki pemahaman yang buruk dalam akidah karena berpemahaman murji'ah, yaitu tertuduh dengan pemahaman murji'ah. Wa sa'altuhu an Syu'bah alladhi rawa anhu Ibnu Abi Dzib, faqala laisa bithiqah. Kemudian aku bertanya kepada beliau lagi tentang Syu'bah yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzib. Nah, ini Syu'bah Ibnu Dinar Al-Hashimi. Bukan Syu'bah Imam, tapi Syu'bah yang lain. Syu'bah Ibnu Dinar Al-Hashimi, Maula Ibnu Abbas. Nah, beliau juga basadukun sayyul hifdz. Kesimpulannya, yang meriwayatkan nam darinya Ibnu Abi Dzib. Adapun Ibnu Abi Dzib, beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman Ibnu Mughirah. Taib. Dan terjadi pembahasan panjang tentang Ibn Abi Dzib, tentang apa masalah Qadariyah. Qala sa'altuhu an Haram ibn Uthman faqala laisa bithiqah. Kemudian aku bertanya lagi tentang Haram bin Uthman dan dijawab laisa bithiqah. Sama. Tayyib. Wa sa'altu Malikan an ha'ula'il khamsah, dan aku bertanya kepada Malik tentang lima orang tersebut. Faqala laisu bithiqah fi hadithihi, mereka bukan orang yang terpercaya dalam hadis-hadis mereka. Wa sa'altuhu an rajulin akhar nasitu ismah, dan aku bertanya kepada beliau tentang perawi yang lain dan aku lupa namanya. Faqala hal ra'aitahu fi kutubi, qultu la, apakah engkau melihat perawi tersebut dalam kitab-kitabku? Maka aku jawab tidak. Qala law kana thiqatan la ra'aitahu fi kutubi, seandainya dia adalah seorang yang thiqah maka sungguh engkau akan melihatnya dalam kitab-kitabku. Ini menunjukkan salah satu prinsip Imam Malik ikhwani fillah dalam kitab beliau. Beliau apa? Termasuk orang yang berprinsip tidak meriwayatkan kecuali dari seorang yang thiqah. Sebagaimana telah kita lewati di depan, prinsip beliau alla yarwi illa an thiqah, untuk tidak meriwayatkan kecuali dari seorang yang thiqah. Nah, sehingga kalau didapati perawi dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, maka ini di sisi Imam Malik adalah seorang thiqah. Akan tapi apakah kemudian dia istiqfar secara hakiki, maka butuh dibandingkan dengan perkataan para ulama yang lain dengan apa? Dengan kaidah-kaidah ilmu jarh wa ta'dil. Kalau dicocoki oleh para ulama yang lain maka na'am. Akan tapi ketika terjadi perselisihan, ada yang menjarah dan ada yang lain menta'dil, maka harus diperbandingkan, kemudian dijalankan padanya kaidah-kaidah dalam masalah tarjih, mana yang dikuatkan dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Dan athar ini akhwan, contoh dari pertanyaan para a'immah kepada imamnya. Para ulama bertanya kepada imam yang menjadi rujukan, yaitu Bisham bin Umar bertanya kepada Imam Malik rahimahullahu taala tentang orang per orang. Ini menunjukkan bahwasanya bertanya tentang keadaan seseorang ikhwan yang dia mau mengambil hadis darinya atau mengambil ilmu darinya merupakan perkara yang penting untuk dia tahu pantas tidak diambil, dia terpercaya tidak, apakah dia pendusta ataukah dia seorang yang bisa dipercaya. Karena telah kita lewati atsar yang masyhur, inna hadzal ilma din fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka ambillah dari siapa, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Taib. Barakallahu fikum. Satu athar cukup, ini panjang. Naktahi bihadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.